بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فبارك الله فيكم إخوة الكرام melanjutkan kajian kita dari kitab Usul Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullah dengan penjabaran atau syarah Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Telah kita lewati beberapa topik dari kitab ini, poin-poin yang diajarkan oleh para ulama salaf dalam bab ini, kita mengambil pelajaran bimbingan dari karya atau tulisan Imam Ahmad rahimahullahu taala, salah satu imam dari empat imam yang masyhur atau yang mu'tabar. Di antara poin yang sudah kita sampaikan, at-tamassuk bima kana alaihi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang dijalani oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjauhi dari duduk bersama ashab al-ahwa, para pengikut hawa nafsu, ahlul bidah dan yang semisalnya, meninggalkan dalam hal berdebat dengan mereka. Kemudian juga sebuah prinsip yang tidak boleh ditinggalkan adalah mengimani masalah takdir dan juga hadis-hadis yang membicarakan dalam bab itu. Demikian pula barakallahu fikum, kita diajarkan untuk menerima ada nilai ketundukan dan kepatuhan terhadap dalil, walaupun kadang akal kita itu tidak kesampaian dalam hal memahaminya. Dan kita berakhir pada sualat, beberapa asilah yang diajukan kepada beliau dalam pelajaran yang beliau sampaikan, yaitu Syekh Rabi. Akhir daripada soal ialah pada soal yang kedua yaitu khilaf fil furu', yaitu khilaf dalam furu', bermakna masalah ahkam fiqhiyah. Yang dimaksud dengan furu', hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalat, masalah ibadah. Dikatakan barakallahu fikum, sa'ighun, hal yang diperbolehkan, perkara yang diperbolehkan, bisyurutih, dengan syarat yang berlaku padanya. Mungkin sudah kita singgung ini ya, bahwa di antara syarat boleh kita dalam masalah fikih itu berselisih, bermakna beda pendapat. Yang pertama, bahwa pendapat yang dipegang oleh seseorang yang dengannya dia berbeda dengan yang lainnya tidak menyelisihi nas yang sahih. Ya, kita misalnya dengan teman kita, kita dengan saudara kita itu beda pendapat dalam masalah fikih. Itu boleh, dengan catatan bahwa pendapat yang kita pegang itu tidak bertentangan dengan nas yang sahih. Terlebih nas tersebut, dalil itu mengandung kepada perbedaan cara pandang, misalnya dalam memahami. Sebagai contoh, meletakkan tangan di atas dada, atau dengan istilah kita bersedekap setelah ruku, ya, itu kan khilaf yang tidak bertentangan dengan apa, nas, karena nasnya itu bisa difahami dan muhtamal. Faham? Muhtamalnya ialah kembali kepada asal, ialah seorang tidak bersedekap, atau adanya muhtamal kembali bersedekap sebelum dia rukuk. Naam. Yang kedua, syarat diperbolehkannya seorang berbeda pendapat dalam masalah fikih, kalau niatnya itu benar, artinya dia punya niat yang sahihah. Bukan misalnya mentang-mentang, bukan karena ingin menjatuhkan, bukan karena ingin diakui, bukan karena itu dan itu, tidak, tapi dengan niat yang sahih. Setelah dia pelajari, dan memang para ulama menyebutkan ada khilaf di situ. Jadi bukan terus, apakah ada orang dalam semua hal itu pengennya tidak sama dengan yang lain. Ada tidak orang seperti itu? Ada ya. Kadang orang itu memang pengennya beda. Tampil beda. Bukan tampil prima ya. Pengen tampil beda. Nah, pokoknya beda nih gitu ya. Pengennya beda nih. Apapun. Umum dilakukan oleh mayoritas, dia mencari sesuatu. Pokoknya saya pengen beda gitu. Ini sudah lain masalahnya. Walaupun mungkin betul misalnya, tapi niatnya itu sudah merusak. Itu yang dimaksud dengan bisyurutihi. Jadi tidak mutlak. Salah kalau kita mengatakan, "Duh, namanya permasalahan fikih, boleh-boleh saja." Iya, tapi kan ada syaratnya. Anda jangan menjeneralisir, jangan membuat mutlak seperti itu. Ada persyaratannya. Makanya kan dengan obrolan ya, mohon maaf, nyun sewu, obrolan di luar-luar, para penceramah, masalah fikih kok dibikin sulit, dibikin sempit. Ya silakan masing-masing berpendapat gitu ya. Ini kan kadang membuka apa ya? Seolah-olah agama itu sangat longgar banget gitu ya. Ya. Bahkan dipersilakan sekian masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia maukan. Silakan mau begini, silakan mau begitu. Nah, kan senang akhirnya ya. Oh, ternyata agama itu enak ya. Masing-masing dengan apa yang dia maukan. Bukan begitu. Yang ketiga, Barakallahu fikum, juga tidak ada boleh didominasi oleh hawa nafsu. Niat yang betul tidak boleh bertentangan dengan nas. Yang ketiga, tidak boleh di situ didominasi yang memotivasi, yang mendorong untuk bersih dari hawa nafsunya. Hawa nafsunya. Karena kalau hawa nafsu berujung kepada misalnya menjatuhkan, ya, menjatuhkan, dia harus menang. Nah, itu diantaranya hal yang barakallahu fikum perlu digarisbawahi. Qala, fama hiya dhabitul lati yakunu fiha al-khilafu fi ba'dhi masail, fi ba'dhi masail aqidah sa'igan. Lalu apa dhabitnya, apa kaidahnya bahwa dalam masalah khilaf itu pada sebagian masalah akidah diperbolehkan? Al-jawab, kata beliau, wallahi ma ara hunaka ay musawwighin lil khilafi fil aqidah. Syekh Mugbi atau Syekh Rabi berpendapat, aku tidak berpendapat bahwa di sana itu ada pembolehan. Ada pembolehan khilaf dalam masalah akidah. Itu pendapat beliau. Syekh Rabi, beliau mengatakan bahwa aku tidak melihat, ya, tidak berpendapat bahwa dalam masalah akidah itu ada diperbolehkannya apa? Beda pendapat. Qala, wama yata'allaquna bihi, dan apa yang berkaitan dengan masalah itu, mimma yansibunahu ila sahabah. Jadi kalau ada masalah yang disandarkan kepada sahabat, ada suatu masalah, ya katanya sahabat itu berselisih, kok dinisbahkan kepada mereka dalam masalah akidah yang mana mereka itu berselisih? Annahum mukhtalifuna fil aqidah, bahwa mereka berselisih dalam masalah akidah. Fahum lam yakhtalifu fi syai'in, mereka tidak ada perbedaan pendapat sedikit pun. Wa sayatina insyaallah fi darsin min hadhihi risalati, dan insyaallah akan datang penjelasan dalam pelajaran yang akan kita ajarkan. Kalau secara mutlak bahwa dalam masalah akidah, mutlak itu bermakna dalam masalah pokoknya. Masalah akidah kan ada yang dikatakan masalah pokok. Tolong dicermati bahasa ini. Ya, masalah akidah sendiri juga masalah pokok, ya. Masalah akidah itu masalah pokok. Tapi dalam masalah akidah itu sendiri ada cabang. Ada masalah yang dikatakan cabangnya. Sebagai contoh, beriman, mengimani tentang apa? Tentang yaumul akhir, alam setelah kehidupan, alam kematian, ya, alam kubur. Ada su'alat al-malaikat, pertanyaan malaikat. Itu yang disebut dengan masalah akidah, dan kita harus mengimani, dan tidak ada khilaf di situ, ya. Tapi terjadi khilaf, apakah al-mauta itu mendengarkan apa tidak? Ya, khilaf. Contoh lain, dalam masalah ru'yatullah, yaitu Allah akan dilihat. Barakallahu fikum, ketika Nabi SAW dimi'rajkan, ya, dibawa oleh Malaikat Jibril, naik ke langit yang ketujuh, terjadi khilaf, apakah Nabi melihat Allah apakah tidak? Faham? Itu masalah yang dikatakan cabang akidah. Merupakan cabang akidah. Sehingga di sini barakallahu fikum bahwa Syekh Mutsaimin mengatakan terjadi khilaf di kalangan salaf, bahkan pada sebagian sahabat, dalam masalah juz'iyat, bagian daripada akidah. Adapun masalah yang prinsip, contohnya masalah asma wa sifat, Allah itu menetapkan dirinya ada nama, Allah pula menetapkan dirinya memiliki sifat, ini tidak ada perselisihan para ulama salaf. Difahami, itu yang dimaksud dengan masalah usul, masalah prinsip. Demikian pula masalah qadar, masalah takdir, tidak ada khilaf, karena itu termasuk salah satu rukun iman yang 6. Tidak ada perselisihan. Demikian pula barakallahu fikum al-imanu billah, beriman kepada Allah, tidak ada perselisihan di situ. Dan seterusnya, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya. Namun pada sebagian masalah akidah, sebagiannya, juz'iyatnya, bukan masalah yang usul, yang tidak dihukumi ketika ada yang berselisih, pelakunya itu mubtadi, ya. Karena kalau sampai orang berselisih masalah takdir, misalnya orang mengatakan mengingkari takdir, pengingkar takdir, ya, seperti apa? Qadariyah. Mereka mubtadi, ya, tidak diterima amal kebaikan mereka. Tetapi dalam masalah yang sifatnya juz'iyat, bukan masalah usul, itu tidak dihukumi yang berselisih kepada tingkatan dia mubtadi atau mukhalif. Dia menentang, berselisih dengan manhaj Ahlussunnah. Contohnya tadi, sama al-mauta, orang-orang yang mati apakah mendengar apa tidak. Demikian pula, yaitu di kuburan, demikian pula ru'yatun nabi rabbah. Demikian pula barakallahu fikum hadis yang sudah pernah kita singgung, masalah ma taqarraba ilayya shibran, seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan jarak satu shibr, satu jengkal, maka kata Allah taqarrabtu ilaihi dira'an, aku akan lebih cepat dalam hal mendekatinya. Ada yang mengatakan hakiki, tapi yaliku bijalalih, Allah itu dekat dengan hambanya, yaliku bijalalih, sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Ada yang mengatakan tidak, sari thawab, Allah itu cepat dalam memberikan pahala. Mendekat sejengkal dibalas dengan lebih cepat lagi, yaitu sehasta. Faham? Ini ada khilaf dalam memaknai. Dan hal-hal yang barakallahu fikum di situ tidak diperbolehkan bagi seorang untuk menghukumi, memvonis misalnya yang bersisi bahwa dia mubtadi, tidak. Namun kalau dalam masalah yang tidak boleh berijtihad padanya, maka di situ hendaknya istislam wal inqiyad, orang tunduk menerima dan patuh, ya. Contohnya beriman masalah takdir harus dipatuhi, seorang harus tunduk menerima. Baik, itu garis besar daripada jawaban yang disebutkan Syekh pada soal yang kedua. Ini pendapat beliau, tapi wallahualam yang sahih dalam bab ini bahwa apa yang dikatakan Syekh Mutsaimin, adanya khilaf tapi bukan dalam masalah usul, ya. Dalam masalah akidah bukan masalah yang pokok, ya, seperti beriman kepada Allah, beriman masalah takdir. Tapi dalam masalah cabangnya, juz'iyatnya, itu terjadi perbedaan pendapat. Tsumma qala hafizahullah, as-su'alu tsalits, pertanyaan yang ketiga, idastama'a as-sahabah ala mas'alatin aw ala mas'alatin ma, kalau sahabat itu itu terjadi kesepakatan dalam sebuah masalah, ya. Ya, tentunya masalah-masalah yang di situ barakallahu fikum memungkinkan terjadinya khilaf, ya. Tadi masalah ahkam fiqhiyah, ya. Ahkam fiqhiyah. Tapi sahabat sepakat atas sebuah pendapat. Sahabat sepakat atas sebuah pendapat. Hal yajuz liman ja'a ba'dahum an yuhditha qawlan. Bolehkah orang yang hidup setelah para sahabat, mungkin tabi'in, tabi'ut tabi'in, untuk membuat pendapat baru. Pendapat baru yang menyelisih pendapat sahabat tadi, yang sudah bersepakat atas sesuatu. Sebelum kita memasuki yaitu jawaban yang disebutkan beliau hafizahullah, istilah bahwa para ulama sepakat, istilah para ulama sepakat di masa sahabat itu sangat memungkinkan, faham? Jadi kalau sahabat bersepakat atas sebuah pendapat dalam masalah itu sangat memungkinkan. Kenapa? Iklim daerah-daerah yang mereka tempati masih terjangkau. Dan jumlah manusia waktu itu juga masih sedikit, ya. Nah, kalau sekarang misalnya sebuah perkara yang di situ dibahas, istilahnya, kok orang mengatakan sepakat para ulama sekarang ini dalam satu masalah, ada kemungkinan sulit, ya. Karena para ulama bertebaran di mana-mana, ya. Bisa dipahami, ya. Baik. Nah, sekarang kita kembali kepada masalah. Kalau ada suatu masalah tertentu yang sahabat sudah sepakat. Terus bagaimana kita mengetahui bahwa pendapat ini sahabat sepakat padanya? Ya, kita membaca kitab para ulama. Kitabnya para ulama. Nah. Lalu bolehkah orang yang hidup setelahnya itu memunculkan pendapat baru? Memunculkan pendapat baru. Nah, kalau orang-orang yang tadi tidak punya aturan, orang mengatakan sahabat aja kan juga manusia. Ya, dari sisi itunya iya, jangankan sahabat, nabi aja kan juga manusia. Nggih. Dari sisi perkataan, sahabat kan juga manusia, mereka juga makan, mereka juga minum, mereka juga berkeluarga. Ya iya, dari sisi itunya iya. Tapi dari sisi kualitas keagamaannya, apakah kemudian kita mengatakan kita sama dengan sahabat? Tentunya jauh. Nah, karena kalau kita dalam membahas suatu masalah, kok cara berpikirnya sama-sama manusia, sama-sama Islamnya, sama-sama boleh berpikirnya, bisa salah, bisa benar, ini nanti liar. Kita tidak punya apa? Kita tidak punya pegangan. Mohon maaf, kalau ada yang mengatakan misal, sahabat kan bisa salah. Betul tidak? Ya betul. Ya. Tapi kalau sampai orang mengatakan sahabat bisa salah, sehingga dalam bab ini mungkin keliru. Kalau itu yang ngomong kita, bolehkah dibalik? Dan jenengan sampean ngomong sahabat bisa salah, bukankah jenengan boleh lebih salah, kan gitu ya? Paham tidak? Gimana? Kapan kita belajar? Ya, kemana kita belajar? Seberapa kemampuan kita? Seandainya orang mengatakan sahabat kan bisa keliru, jadi jangan terus apa istilahnya saklek banget, jangan kemudian terus apa bahasanya nggih, mengekor, membio, taklid banget. Mohon maaf lah kalau Anda sudah berkomentar sahabat bisa salah, yang jenengan itu kan bisa lebih salah kan gitu nggih. Hati-hati. Karena sekarang bermunculan, misal orang mengatakan ada suatu perkara, terjadi suatu permasalahan, misalnya sedang ditangani misalnya seorang alim, seorang syekh. Wah, ini masalah ini sudah ditangani syekh, tapi syekh ini bisa salah, kan gitu nggih? Mohon maaf, kalau syekh bisa, bukankah jenengan bisa lebih salah lagi ketimbang syekhnya, kan gitu ya? Berarti tidak ngajeni, kan begitu ya? Kita kok menimbangnya, lo kok kita yang ngomong, kan gitu ya? Nah, kalau yang levelnya, kalau yang sejawatnya, misalnya ada alim lain, fulan mungkin dalam bab ini dia mungkin bisa keliru, ya mungkin, karena sekufu keilmuannya, usianya, ya. Dan orang jangan ngitung-ngitung senioritas, jangan menghitung-hitung masalah lebih tua siapa, kamu belum bisa pakai celana, saya dulu sudah belajar kok gitu, kan bisa saja. Orang yang keterpautan usianya, si fulan usianya 20 tahun, kita sudah 60. Dia lebih pintar, dia lebih misalnya memahami, mungkin. Ingat sebuah riwayat dari jalan Mughirah Ibn Abi Razin dalam Mustadrak Hakim, Abbas bin Abdul Muthalib itu pernah ditanya. Abbas bin Abdul Muthalib, sebagian ulama berselisih pendapat tentang masalah keterpautan usia dengan Nabi. Keterpautan usia dengan Nabi. Ada yang mengatakan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib itu dilahirkan 3 tahun sebelum ayam atau sanatul fil, tahun gajah. Ada yang mengatakan 2 tahun. Sehingga sebagian ulama mengatakan keterpautan usia Abbas bin Abdul Muthalib yang itu paman Nabi dengan Nabi itu hanya 2 tahun. Selama ini kan mungkin bayangkan, ya namanya paman ya, keterpautannya bisa 10. Wong paman aja lebih muda banyak kok. Bisa enggak? Hah? Betul. Misalnya ini ponaan, ini pamannya, pamannya lebih muda. Bisa. Bisa kan ya? Ya sangat bisa. Yang apa dalam kehidupan kan begitu. Nah, ternyata paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib itu keterpautan usianya hanya 2 tahun. Ditanya, "Ayyuma akbar?" Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, siapa yang lebih besar? Bukan gede badan, walaupun Abbas juga tinggi, perawakannya tinggi, putih, gagah kan begitu ya. Barakallahu fikum, siapa yang lebih besar? Anta aw Rasul, engkau atau Rasul? Apa jawaban Abbas? Huwa akbaru minni, kata Abbas, dia lebih besar ketimbang saya. Artinya bukan kemudian, lo jenengan tahu apa besarnya Nabi, besarnya Abbas, tingginya seberapa, gede, ya bukan itu. Dia lebih besar ketimbang saya. Wa ana ulidtu qablahu, tapi aku dilahirkan sebelum dia. Bingung mboten? Mboten toh? Ini jawaban guyonan apa serius? Misalnya ada orang, dua orang, kakak adik. Masnya ditanya, "Mas, ini siapa?" "Ya dia lebih besar daripada saya, tapi saya dilahirkan sebelum dia." Oh, berarti Anda masnya kan gitu. "Tapi dia lebih besar ketimbang saya." "Apa badannya?" "Bukan." Kata para ulama, istilah huwa akbaru minni itu dalam masalah Islamnya, agamanya, keutamaannya, hidayahnya, ketakwaannya. Ya. Karena Nabi ponaan Abbas tadi, Nabi Rasul, maka kata Abbas, "Huwa akbaru minni." Dia lebih besar ketimbang saya. Dalam masalah agamanya, dalam masalah agama, dalam masalah apa keutamaannya. Salah tidak Abbas mengatakan? Tidak. Wa ana wulidtu qablah, adapun aku dilahirkan sebelum dia. Kalau kita kan kadang-kadang, "Oh, kamu kok guyon loh, ditanya serius kok guyon." Ya tidak guyon, ini serius. Sisi usia saya lebih tua, lebih besar kan begitu ya. Tapi secara agama, secara keutamaan, secara ilmu, dia lebih besar ketimbang saya. Itu menunjukkan adabnya seorang paman kepada ponakan. Loh kok gitu ya. Artinya adabnya, bukan adabnya seorang paman kepada keponakan, tapi adabnya Abbas terhadap Nabi SAW. Nggih. Abbas beradab terhadap Nabi karena beliau Nabi. Padahal Nabi mengatakan, Huwa li bimanzilati walid. Kata Nabi, pamanku Abbas itu posisinya di sisiku seperti ayahku. Berarti kan memposisikan. Diposisikan sebagai ayah. Nah, sebab itu barakallahu fikum, ya mungkin dalam pelajaran ya, sampai hari ini insya Allah terus berlanjut syubhat. Masalah seorang diperbolehkan beristighosah melalui kerabat Nabi. Umar ketika beristisqa mengatakan, "Natawassal ilaika bi ammi nabiyina." Kami bertawassul minta hujan kepadamu ya Allah dengan perantaraan paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Ini kan termasuk dalil yang mereka katakan bolehnya berwasilah dengan orang soleh. Ya. Padahal yang dimaksud dengan doanya, ya, dengan doanya, bukan semata-mata karena kedudukan Abbas. Jangankan Abbas, Nabi saja kan juga semata-mata kedudukannya tidak memberi pengaruh kepada siapapun. Difahami nggih? Mungkin panjang nanti enggak jadi masuk ke bab ini nggih. Artinya ya sedikit ini perihal yang terus sampai hari ini kan terus jadi pegangan. Orang-orang berwasilah dengan kedudukan Nabi, dengan posisi Nabi. Makanya penting mempelajari akidah. Walhamdulillah Allah selamatkan kita dari memahami sesuatu yang dulu itu mungkin salah, itu mungkin keliru, kita terbimbing dengan bimbingan ulama salafuna salih. Terkhusus dalam bab ini salaf yang terkemuka ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak boleh mengatakan merendahkan mereka, menutup mata jasa yang mereka lakukan kita lupakan, tidak, tetap harus melalui bimbingan mereka. Qala al-jawab hadha yata'arradu ila wa'idin syadidin wa khatarin kabir. Orang kalau mengatakan bahwa kalau sahabat itu sudah sepakat dalam satu masalah, kok diperbolehkan adanya memunculkan pendapat baru dalam agama, ini berarti seorang telah menawarkan dirinya, menyodorkan dirinya kepada sebuah wa'id syadid, ancaman yang keras dan bahaya yang besar. Jadi bukan sepele. Orang mengatakan wong sahabat itu juga manusia, ya. Hanya saja mereka itu hidupnya lebih duluan daripada kita, itu saja. Jangan. Jadi Ahlus Sunnah membimbing bukan kepada mensucikan sosok, tetapi kepada kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada qauluhu ta'ala wa may yushaqiqir rasul. Barang siapa yang mereka itu menentang Rasul. Siapa yang menentang Rasul. Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah sampai kepadanya keterangan yang jelas. Orang kalau sudah dijelaskan, sudah dijabarkan, sudah difahamkan. Bahwa ini ayat ini demikian, ini hadis Nabi demikian, ini bimbingan Nabi demikian. Kok dia menentang, kata Allah. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, lalu dia memilih jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin. Yang kedua ini syahidnya di sini, siapa yang menentang Rasul setelah ada penjelasan tentang sebuah petunjuk. Wa yattabi', lalu dia mengikuti, ghaira mengikuti selain jalannya orang mukmin, yang dimaksud orang yang paling berhak pertama kali dikatakan mukminun itu siapa? Kita? Kita yang lebih berhak? Ya tidak. Ya sahabat. Nggih. Sahabat orang yang paling berhak untuk dikatakan awwalul mukminin, orang-orang mukmin setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah para sahabat. Kemudian dia mengikuti jalan selain jalannya orang mukmin, selain jalannya sahabat itu maknanya. Lalu dia mengikuti jalan selain jalannya sahabat. Maka kata Allah, nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan, kata Allah. Kami biarkan, kata Allah. Leluasa dengan kesesatan yang dia pilih. Dengan kata lain, Allah biarkan dia bergelimang dengan kekeliruan dan kesalahan yang sedang dia yakini tadi. Qala wa nuslihi jahannam, itu Allah ancam. Kami biarkan. Kalau kamu memilih jalan menentang Rasul, kamu memilih jalannya bukan jalannya sahabat, kata apa? Kata Allah, nuwalli ma tawalla. Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia leluasa di atas kesesatannya. Bahaya tidak? Ini saya misalnya ya, orang tua lagi didik anak kan gitu ya. Kok kemudian anak tadi milih jalan sendiri, enggak mau taat, sudah terserah kamu. Kalau kamu memang memilih yang tidak baik, ini kan berarti bukan menunjukkan bahwa oh kalau begitu berarti saya dibolehkan. Orang dolor kan berarti gitu nggih. Jadi tidak faham, tidak mudeng, tidak ngurumangsani kalau sedang dibiarkan. Makanya orang itu ya untuk menumbuhkan rasa punya rumangsa ini kan berat. Paham? Yang repot itu orang itu ora rumangsa nek dadi warok, dadi orang yang tidak punya apa? Apa bahasanya? Ora rumangsa ini ora rumangsa kan ngoten nggih? Repot ya. Jadi tidak menyadari tentang kemampuan, tidak menyadari tentang misalnya yang ada pada dirinya. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama salaf ya, yang repot, kan manusia kan ada macam-macamnya, yang repot itu kalau ada orang yang tidak tahu ya, kata beliau, menghadapi orang yang tidak jauh, orang yang tidak tahu, jahil wala yadri annahu jahil, tapi orang tadi tidak sadar orang rumangsa ini kalau dirinya jahil. Itu kan repot ya, menghadapi orang jahil tapi tidak nyadar, tidak rumangsa kalau dia jahil. Ini kan repot. Ya kalau namanya masing-masing, saya itu ya sudah lama ngaji tapi dalam bab ini saya kurang paham, kok saya diajari. Kan enak ya. Oh, dalam bab ini kok saya lupa. Kira-kira masih ingat enggak? Jadi ngobrolnya kan enak. Lah kalau orang yang dikenal tidak punya latar belakang ilmu sama sekali, ngurumangsani tahu, kan gitu ya. Padahal dirinya orang yang tidak tahu, ini berat. Ini berat menghadapi orang seperti itu. Nah, jadi kita kembali kepada ancaman yang Allah berikan. Barang siapa yang menentang Rasul setelah ada penjelasan. Setelah ada penjelasan. Wa yattabi sabila ghairul mu'minin. Dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang mukmin, selain jalannya para sahabat. Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia leluasa dalam kesesatan. Wa nuslihi jahannam. Dan kami masukkan dia dalam jahannam. Wa sa'at masira. Dan namanya jahannam itu tempat yang paling jelek, sejelek-jelek, seburuk-buruk tempat kembali ya jahannam. Makanya barakallahu fikum, kata Syekh Muthaimin, orang itu kalau ngomong mbok dipikir kelazimannya, tuntutan, kelaziman, konsekuensi kalau kita ngomong itu setelah itu apa, itu harus dipikir. Jangan sampai kita ngomong mungkin kelazimannya mengkafirkan orang, kelazimannya menyalahkan orang, kelazimannya memvonis orang, kelazimannya di situ menyimpulkan bahwa orang itu salah, kelazimannya dan seterusnya, itu hendaknya kita matang-matang ketika mau berbicara, terlebih kalau sedang dalam misalnya sebuah khusumah. Ya. Misalnya kita lagi ada suatu hubungan yang tidak menyenangkan, ya namanya manusia, ya. Jangan sampai hal-hal yang tadi muncul karena ketidaksenangan, muncul suatu vonis-vonis, kamu gini, kamu gini. Kamu tuh ngomong apa sih, kok gak dipikir ngomongnya. Yus ben, sisan kan gitu ya. Sisan rainak kan gitu ya. Ya jangan. Jangan, eman. Ya. Eman. Ya. Karena tadi kita harus berpikir panjang. Jangan sampai kita ngomong nanti urusannya di akhirat besar. Ya. Urusannya di akhirat besar. Terus kalau begitu kita disuruh diam. Ya tidak. Ya. Mangkana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Makna beriman kepada Allah, mengimani bahwa hari ini dia bisa ngomong, hari ini dia bisa berargumen, hari ini dia bisa tampil, hari ini dia bisa berorasi, hari ini kalau ngomong misalnya, apa misalnya, sistematis, hari ini kalau dia ngomong Masya Allah, lawan langsung lepek-lepek kan gitu ya, gak ada yang ngalahkan, itu pada dasarnya dulu kamu tuh gak bisa ngomong, lahir bisa ngomong sama ibunya, ya, taunya cuma nangis kan begitu ya, mengimani kepada Allah yang menjadikan dia seperti itu. Tapi jangan lupa wal yaumul akhir. Hari akhir itu yaumul jaza. Bahwa setiap ucapan dimintai sebuah pertanggungjawaban. sekelumit Nabi itu juga suka canda. Boleh enggak canda? Boleh. Tapi Nabi mengingatkan dalam canda tidak boleh ada unsur kebohongan. Dalam canda juga tidak boleh menyakitkan misalnya. Kadang kita kan ingin jatuhkan teman dengan canda. Makanya kadang kita itu ya, ada orang itu kalau ngomong itu kayak los. Tahu enggak los itu? Kenal pot diblomongan gitu. Tapi ya didengar enak, tidak ada masalah bahasanya. Tapi ada orang ngomong sekali ngekit banget kan gitu ya. 10 tahun masih ingat omongan dia itu apa gitu. Rasulullah SAW kadang bercanda. Kadang bercanda beliau. Ya disebutkan dalam riwayat ya, ada seorang laki-laki yang sakit ya, laki-laki yang sakit. Dia mengutus istrinya agar menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa saya sakit, minta dijenguk. Kata Nabi, sampaikan kepada suamimu. Pada kedua matanya itu ada putih-putihnya. Canda kan Nabi? Tapi bohong tidak? Tidak. Si wanita ketika mendengar apa yang dikatakan Nabi, ya serius kan, dibawa pulang berita itu. Sampai rumah dibuka matanya suaminya. Kamu lagi ngapa? Tadi waktu saya sampaikan apa yang jenengan sampaikan, kata Nabi suruh melihat bahwa pada kedua mata suami itu ada putih-putihnya. Lah kamu itu loh akalmu di mana? Oh, namanya manusia, setiap manusia pada kelopak matanya kan masih ada putih-putihnya kan? Iya. Paham? Canda tapi bukan sesuatu yang di situ mau menjatuhkan, bukan perkara yang kemudian kok gitu kok diomongkan, tidak, tapi menyenangkan, iya. Juga ada seorang wanita, berikan aku sebuah kendaraan tunggangan yang dengannya aku pakai, kan gitu. Kata Nabi, aku berikan kamu anak unta. Kata si wanita, ya enggak mungkin anak unta kok diberikan untuk saya apa jadikan sebagai tunggangan. Diulang lagi, saya tidak akan memberikan kepadamu kecuali anak unta. Yang di sekitarnya kan paham, memahami. Bukankah setiap unta itu juga anak yang sebelumnya, kan gitu enggak? Paham? Kan Nabi canda, bukankah setiap unta juga anaknya kayak kita? Kamu kok apa masih anak-anak? Wis mbah kok anak-anak. Loh, kamu kan juga anak bapakmu kan gitu ya. Paham? Paham? Kan enggak canda. Apa tidak bohong. Nah, ini istilahnya kadang-kadang kita perlu berlatih ya, bagaimana dalam kehidupan ya tidak sepanang banget kan gitu ya. Ya namanya manusia kadang lagi pernah dicandai dengan sesuatu yang menyenangkan, tapi juga jangan sering canda yang kebablasan, akhirnya tidak ada sesuatu muatan-muatan yang di situ membawa kepada kebaikan. Taib. Qala hafizahullah, ajma'a sahabatu ala mas'alatin wa anta ta'ti bi ra'yin akhar. Sahabat sepakat atas suatu masalah, sementara kamu datang dengan suatu masalah yang baru. Kamu ada pendapat baru. Hada kharqul ijma. Ini namanya merobek ijma, mengoyak ijma. Kharqul al-ijma. Berarti kamu mengoyak. Ada sebuah kesepakatan kok kamu robek, kamu koyak. Qala wa mukhalafatul kitab wa sunnah. Dan ini menyelisihi kitab wa sunnah. Kenapa kok dikatakan menyelisihi kitab wa sunnah? Tadi kembalinya, wa may yushaqqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Menyelisih kitab, mana dalilnya? Ini di antaranya. Wa may yushaqqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'min. Mengikuti jalan selain jalannya para sahabat. Jadi urip nang dunia iki ya kudu aturane sahabat. Ya iya, iya. Kalau kita hidup selama kita memang menisbahkan ini agama, tidak bisa kita lepas dari bimbingan sahabat. Tidak akan bisa. Karena kalau sampai membuat pendapat baru, kita menentang apa? Alkitab. Paham? Yang kedua, mukhalafatus sunnah apa? Kata Nabi apa? Alaikum apa? Bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Kan begitu. Aku wasiatkan, perintahkan kepada kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya para sahabat. Terkhusus khulafa al-arba. Qala wa musyaqatun lillah, dan menentang Allah, walil rasul, walil mu'minin. Nentang Allah, nentang rasul, nentang orang mukmin, dan ittiba li ghairi sabil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalannya orang mukmin. Fala yajuz, maka tidak boleh yang semacam ini. Tapi ya, jangan terus barakallahu fikum, kadang ya, kadang kita kan bicara berhadapan dengan orang yang kapasitas kemampuannya mungkin baru belajar. Oh, jadi aku nak ngini ki menentang Al-Quran. Iya, berarti kamu menentang Allah, menentang Rasul, bisa kafir. Oh, aduh, seseorang mangkat ngaji menelah gitu ya. Mateng saya kan gitu ya. Dikit-dikit digitukan. Ya jangan, ada fasenya. Ya, namanya orang kadang-kadang kan kapasitas kemampuan, kapasitas kadang-kadang dalam ucapan juga perlu difahamkan sesuai dengan apa yang ada pada mereka. Jadi ya sedikit ya, ada orang misalnya kita membuat suatu kegiatan ya, misalnya rumah belajar, kok tiba-tiba mungkin perangkat desa mungkin kurang setuju karena kurang pendekatan, tiba-tiba kita surati, bapak-bapak hati-hati, menentang dakwah itu menentang Allah, menentang Rasul. Namanya menentang Allah itu hati-hati, hati-hati dengan kaum Lut ya. Kisah kaum Lut ditenggelamkan loh Pak ya. Ya kan terus mungkin khawatir ya kan begitu ya. Padahal memang salah, kita salah kan kadang kita. Salah dalam mungkin lebih salah dalam bermasyarakat, salah dalam berinteraksi, ada kekeliruan. Bok misalnya ngomong yang gitu ya, nyampaikan, mohon maaf kami dengan keterbatasan kami. Oh iya. Ya gitu loh mbok ya, kula nuwun mbok ya arwah-arwah. Setelah ada cair, perlu apa saya bantu. Kan enak nggih. Ya. Tapi kadang orang begitu dikedepankan, hati-hati loh Pak, menentang Allah Rasul, azabnya pedih kan gitu ya. Nah. Kenapa saya ngomong begitu? Karena ada kejadian kan ngoten nggih. Bukan hanya sebuah cerita. Taib. Apalagi sampai ini menentang apa pemerintah saja tidak menghalangi kok kan gitu ya. Kok jenengan menghalangi. Taib. Jadi kembali bahwa jangan semata-mata kita dalam membicarakan masalah sahabat itu sebatas cara pandang mereka manusia, mereka bisa salah, mereka bisa keliru, ya bukan itunya, ya. Tapi betul-betul mereka generasi pertama yang Allah berikan suatu kedudukan yang mulia, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji dengan riwayat khairun nasi apa? Karni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kita taib soalur rabi, insyaallah difahami ya, soal dan jawaban yang tadi. Soalur rabi, soal yang keempat, ana rajulun a'malu fi ihda al-wadha'ifi, aku bekerja atau aku seorang laki-laki yang bekerja pada salah satu instansi ya. Wa ba'dhu zumala'i, dan sebagian rekanku yaitu yang sama-sama kerja di situ. Wa kulluhum min ashabil manahij al-munharifah. Aku bersama temanku dan juga mayoritas orang-orang yang bekerja di situ, mereka itu secara manhaj, ya, metode pemahaman dalam agamanya itu banyak yang menyimpang. Jadi kerja mungkin dalam sebuah instansi, dia bersama temannya, tapi yang lainnya mayoritasnya manhajnya itu menyimpang. Fama nasihatuka li fil hadari min mujalasatihim, lalu nasihatmu untukku yang khusus dalam hal memperingatkan diri saya, memperingatkan hadar, peringatan dalam hal duduk bersama orang-orang yang metode beragamanya itu menyimpang, bagaimana? Kalau al-jawab, ibhath laka an majalin akhar. Kamu cari pekerjaan yang lain, peluang pekerjaan yang lain. In wajadta fihim man yaqbal da'watak falhamdulillah. Kalau kamu mengajukan pekerjaan kepada orang lain, kepada instansi lain, tempat lain, dan menerima pengajuan, walhamdulillah. Wa in ma wajadta fabhath min aw an majalin akhar. Kalau belum dapat, cari lagi, cari lagi. Kamu belum dapat, cari ke tempat yang lain. Fa barakallahu fikum, ini juga sebuah bimbingan bahwa kita dalam istilahnya mengais rezeki dalam mencari suatu kebutuhan untuk kehidupan. Ada anak, ada istri, atau ada orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Misal kita sebagai seorang yang bekerja di sebuah instansi, ya melihat tentang keselamatan diri, melihat tentang keselamatan diri dari sisi agamanya. Jangan semata-mata kita apa, dunia seperti sempit. Dunia seperti sempit, bermakna sempit itu apa ya? Kok seolah-olah tidak ada pekerjaan kecuali itu pintunya. Paham? Padahal tempat yang sempit, tempat yang sempit, istilahnya umpek-umpekan, desek-desekan, tapi orang-orangnya baik, itu jadi luas. Ada suatu kisah salah seorang ulama salaf duduk di sebuah tempat yang dihamparkan permadani, lalu datang, dipersilahkan, dan dia sampaikan, sungguh sebuah majlis walaupun luasnya itu selobang jarum, paham? Pernah enggak duduk sebuah majlis jarum tangan, jarum mesin kan kecil ya, itu pengibaratan sebuah tempat walaupun luasnya itu seluas jarum, samil khiyat itu cukup lubang jarum, itu tetap longgar bagi orang-orang yang sepemahaman. Paham? Nyaman tidak? Nyaman walaupun umpel-umpelan. Tapi tempat yang luas kayak lapangan bola, bandingkan lubang jarum dengan lapangan bola kan gitu ya. Tapi saling berbeda misalnya manhaj, saling berbeda pemahaman, jadi sempit. Kenapa coba? Ya tiap hari kan berkelahi. Walaupun tempatnya luas, saling mengecam. Kayak mau ke sini ya masuk ke jurang sana kan begitu. Tapi tempat yang sempit, ini kenikmatan kan begitu. Tempat yang sempit walaupun desek-desekan umpul-umpulan, tapi kalau sepemahaman rasanya kayak luas banget, paham? Ini sebuah nasihat daripada kalangan para ulama salaf. Sehingga kadang-kadang orang itu walah sumpek dengan orang pondok itu, dikit-dikit diomongin gini-gini. Mendingan di luar sana loh, kan gitu ya. Sholatnya cepet kan gitu ya. Enggak usah diplototi, mau pakai pakaian apapun ya, terserah gitu ya. Habis itu bisa mikir dunia dengan bebas kan. Kadang ada sebagian yang Allah musta'an lebih memilih untuk misalnya ya sengaja, misalnya dengan kesengajaan, karena tadi oleh sholat pondok itu suwe banget ya kan gitu ya. Ayatnya dibaca panjang-panjang, coba itu loh kulhu palingan gitu ya, paling banter kan bisa lam cir, bisa lam ngacir kan gitu ya. Di pondok nanti kehilangan pelanggan, kehilangan itu ya, monggo. Artinya itu butuh terapan, okay? Butuh terapan, butuh lapang dada. Sehingga dalam bab ini bimbingan beliau hafizahullah bahwa kalau misalnya di sebuah lembaga instansi terus membuat sumpek karena tadi, walaupun mungkin masalah gajinya luar biasa kan begitu ya, bulanannya bisa mungkin puluhan juta, tapi sumpek di situ. Nah ini pekerjaan, tapi ingat ya, ingat pada sebagian ya ikhwan, kadang Allah musta'an semangat ya, misalnya melepaskan diri ya, resign atau apa gitu ya dari sebuah pekerjaan, terus mas, anu ya, tanam apalah enak ya, tanam cabai apa nanam tomat apa, jadi petani, jadi apa peternak itu enak ya. Setelah dijalani kok, aduh kok nggak ada pemasukan, boleh jadi pegawai gitu lebih enak ya gitu ya. Nah ini juga barakallahu fikum perlu untuk sebuah kesiapan yang matang ya. Sebuah kesiapan yang matang bukan bermakna seorang kepada perihal serampangan, bukan terburu-buru. Karena sesuatu yang memang misalnya yakin pasti bahwa itu sesuatu yang tidak boleh, ya segera. Segera seorang untuk menjauhi. Karena kalau tidak ya nanti malah semakin panjang seruannya, semakin panjang, semakin berat di gondelinya. Ya. Baik, soal al-khamis, la'allahu yang terakhir, mungkin yang terakhir soal yang ini. Qala arju tawdihal hadithi Ibn Mas'ud. Aku meminta, mengharap untuk memperjelas tentang penjelasan hadis Abdullah bin Mas'ud. In ahadakum yujma khalquhu fi batni ummih 40 yawman nutfatan. Salah seorang di antara kalian dikumpulkan dalam masalah penciptaannya dalam perut ibu, selama 40 hari berupa nutfah. Al jawab, kalau ida jama' rajulu zaujatah, kalau ada seorang suami yang melakukan hubungan dengan istrinya, wa anzalal ma fi rahimiha, lalu terjadi apa yang dikatakan pertemuan air laki-laki dengan perempuan pada rahimnya, fayakunu muddata 40 yawman nutfatan, selama 40 hari air tadi ketemu dan berada pada rahim, selama 40 hari disebut dengan nutfah. Faham? Itu tur. Ya, itu yang disebut dengan apa? Pada qauluh ta'ala, waqad khalaqnakum aw khalaqakum atwara, waqad khalaqakum atwara. Dan kami menciptakan kalian dalam kondisi ada atwar, yaitu masa yang di situ tahapan, masa yang di situ waktu yang ada pada tahapan penciptaan manusia. Thumma Allah tabaraka wa ta'ala yanquluhu ila turin akhar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memindahkan setelah nutfah, yaitu yang disebut dengan segumpal apa ya, air, nutfah, segumpal air mani. Kemudian dipindah kepada tingkatan yang berikutnya, wahiya alaqah, segumpal darah. Thumma yanquluhu ila turin akhar. Kemudian dipindahkan kepada fase berikutnya. Yang disebut barakallahu fikum arba'inan ukhra mudghatan, segumpal daging. Ingat ya penjelasan yang dahulu, mudghah. Ada yang tidak hadir waktu itu. Segumpal daging. Calon apa ya? Embrio, calon bayi. Seberapa besarnya? Pernah hadir Mas waktu itu? Enggak ya? Seberapa? Kira-kira seberapa? Hah? Pernah ya? Seberapa Mas? Wallahu a'lam. Dikatakan para ulama namanya mudghah ma yadhmaghuhu al-fam. Daging yang dikunyah. Kalau segini mau ngunyah daging segini. Jadi kan kecil kayak mungkin daging sate, potongan daging sate. Itu namanya daging yang dikunyah ya. Paham? Dikunyah ya. Daging yang dikunyah. Ya, mungkin kayak bakso krikil itu ya, dikunyah. Paham? Nah, kalau bakso tenis itu kan bukan dikunyah ya. Ya, bakso jumbo itu bukan dikunyah. Itu namanya mudghah. Kita mungkin selama ini kan banyak kan segumpal daging kan besar nih. Paham? Kata para ulama yang namanya mudghah ma yadhmaghuhu al-fam, yang dikunyah oleh mulut. Ya kecil, potongan daging yang kecil. Wahia mudghatul lahm, yaitu segumpal daging. Wal alaqatu minad dam, dan segumpal darah tadi yang dikatakan alaqah. Fahia atwarun, dan itu barakallahu fikum berupa tadi tahapan. Tahapan fase yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan. Tsumma qala wa qad khalaqakum atwara, dan Allah menciptakan manusia itu ada fasenya, tahapannya. Min nutfatin, dari mulai apa? Segumpal air, kemudian ila alaqah, segumpal darah, ila mudghatin, segumpal daging, ila janin, berikutnya sampai kepada janin. Thumma yaqsul idhama lahma, kemudian Allah bungkus ya, di dalam ayat apa? Apa pada qaulu ta'ala? Thumma khalaqnal idhama apa? Lahma, kemudian kami jadikan pada tulang tadi dibungkus dengan apa? Dengan daging. Thumma yunshi'uhu khalqan akhar, kemudian Allah rubah kepada bentuk yang lain yang sempurna, subhanahu wa ta'ala. Difahami ya? Jadi proses penciptaan manusia yang dikatakan kalau ada pertemuan ya, istilahnya pertemuan air laki-laki dan perempuan, Allah kuatkan pada rahim seorang wanita, dia akan berhenti di situ selama 40 hari, namanya apa? Nutfah. Jadi nutfah itu bukan mani yang pertama, tapi ketika sudah mendiam dalam perut seorang wanita selama 40 hari, itu namanya apa? Nutfah. Jadi kalau dikatakan ibaratnya orang baru 40 hari, itu belum ada wujud apa-apanya, baru air tadi yang Allah kuatkan, Allah diamkan dalam rahim seorang wanita. Karenanya ada istilah bayi itu bisa apa? Guguran, karena kadang sebagian wanita itu rahimnya tidak kuat dalam menyimpan air tadi, nggih. Tidak kuat. Nah, setelah berikutnya 40 hari setelahnya menjadi apa? Alaqah, segumpal apa? Darah, baru segumpal darah. 40 berikutnya dikatakan mudghatan, segumpal daging. Nah, setelah itulah Allah jadikan apa? Tulang yang kemudian dibungkus dengan daging, yang setelah itu Allah bentuk manusia ya. Ada istilah kepala, ada telinga dan seterusnya. Taib. Qala ala kulli hal, maka apapun keadaannya, qad yakunu al iskalu indal qadariyah, mungkin yang dimaksud iskal, masalah yang dimunculkan oleh orang qadariyah, yakni kaunahu ya'lamu sa'adatahu au syaqawatahu, yang diiskalkan, yang diproblemkan oleh orang-orang qadariyah, pengetahuan Allah tadi yang berupa air, darah, daging, kok sampai bisa diketahui ini nanti jadi makhluk yang celaka atau beruntung. Paham? Paham tidak? Kalau mungkin sebatas kita nyuwun sewu ini, para pakar, misalnya pakar bolu, misalnya pakar apa lagi, apem, pakar apa gitu ya, misalnya ngadoni gitu ya, paham? Hitungannya kan barakallahu fikum, ini jadi, ini tidak, ini gosong kan gitu ya. Tapi setelah berikutnya nanti akan jadi laris, laku semua, itu kan ya gak sampai ke segitunya ya. Gak sampai segitunya. Walaupun kadang dengan teori yang masya Allah kadang-kadang terjadi error ya. Misalnya hari ini ngukus apa yang jadi pantat itu, apa rusak semua kan begitu ya. Kan di luar perhitungan dia. Lah ini awalnya pertemuan air yang dikatakan mani laki-laki dan perempuan disimpan dalam rahim. Allah kuatkan dalam rahim manusia. Berubah jadi darah. Berubah jadi segumpal daging. Kok bisa dipastikan ini nanti kalau besar jadi anak yang misalnya soleh atau soliha. atau dikatakan dia kehidupannya berakhir dengan dia celaka. Itu yang dikatakan oleh beliau hafizahullah, yakni kaunahu Allah azza wajalla ya'lamu sa'adatuhu aw syaqawatahu wa huwa fi batni ummih, dalam posisi masih dalam perut ibu. Jangankan yang masalah celaka dan beruntung, jangankan masalah itu, masalah misalnya seorang dokter dalam kondisi 3 fase yang pertama tadi 120 hari kan masih berbentuk apa tadi? Hah? Segumpal daging. Dokter misalnya disuruh langsung, gimana dok, hidungnya mancung apa pesek, kan gitu ya. Ya, iya tidak, laki apa perempuan. Kadang saja sudah berbentuk, dokter bisa keliru. Diagnosisnya mengatakan, katanya calonnya laki-laki sudah dipilihkan nama, lahir perempuan. Kan itu. Sementara ada yang lebih jauh, yaitu ilmu Allah yang sudah mendahului bahwa orang ini nanti jadi orang, kemudian dia seorang yang beruntung atau seorang yang celaka. Faham? Itu yang jadi pernyataan atau pertanyaan orang-orang Qadariyah. Wa hadza min dhalalihim, dan ini termasuk kesesatan mereka. Salah satu kesesatannya mengingkari masalah apa? Ilmu Allah. Kan sudah kita lewati masalah takdir nih. Ada 4 tahapan. Pertama kali yang harus kita pegang bahwa ilmu Allah muhitun apa? Bikulli syai. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Itu bagi Allah mudah mengetahui seperti itu. Ya. Jadi jangan diukur dengan ilmu kita, pengetahuan kita. Ilmu Allah luas yang tidak dibatasi oleh ruang apapun. Makanya ini termasuk kesesatan. Kalau menanya, kok gitu, kok bisa tahu ya Allah ya? Hati-hati ya. Hati-hati, ini termasuk kesesatan Qadariyah. Mempertanyakan ilmu Allah, pengetahuannya tentang cikal calon bayi tadi kok bisa masih dalam perut ibu, bahwa dia itu celaka atau dia itu apa? Beruntung. Seperti yang dikatakan fayu'mar, fayursal ilaihil malak fayu'mar bi arba'i kalimat. Diutuslah malaikat dan disuruh mencatat 4 perkara. Di antaranya apa? Hah? Syaqiyun aw apa? Am sa'id. Dia celaka atau dia beruntung. Nah, ini kalau kita tidak belajar ya enggak mungkin akan bisa kesampaian seperti itu. Nah, tsumma qala hafizahullah. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qad 'alima dhalika fi 'ilmihi al-azali. Allah azza wa jalla telah mengetahui itu semua. Ilmu Allah azza wa jalla tidak didahului dengan ketidaktahuan, bahkan terus-menerus Allah disifati dengan sifat ilmu. Ilmu Allah yang telah ada sebelumnya. Beda dengan kita, kita itu tahu sebelumnya berada pada ketidaktahuan, dengan kata lain mungkin pada kebodohan. Setelah belajar baru tahu. Nah, kalau ilmu Allah, Allah azza wa jalla tidak didahului dengan perkara ketidaktahuan. Makanya dikatakan oleh para ulama dengan istilah ilmuhu azali. Thumma sajjala dhalika fi lawhil mahfud. Setelah Allah ketahui semua tadi, diabadikan, dicatat, ditulis pada lembaran yang disebut dengan apa? Lauh al-mahfud, yang kemarin sudah kita pelajari, yang disebut dengan takdir apa? Takdir am, takdir umum, termuat pada lauh al-mahfud. Thumma hadha tasjilun mutabikun lima alimahullahu fil azali. Dan pencatatan yang Allah perintahkan pena untuk mencatat pada lauhul mahfud itu mencocoki ilmu Allah. Ilmu Allah yang sudah mendahului segala-galanya. Walamma sajalahu fil lauhul mahfud. Atau walimma sajalahu fil lauhul mahfud. Dan apa yang tertulis pada lauhul mahfud. Wa haula utu min ahwaihim wa ghtirarihim bi'ukulihim. Mereka orang-orang Qadariyah datang dengan pemahaman baru. Datang dengan pemahaman baru yang didominasi dengan hawa nafsunya. Juga yang kedua, ightirarihim bi'ukulihim. Apa bahasanya? Pamer dengan kemampuan rasionya. Maghrur. Tertipu dengan apa? Dengan cara pikir yang ada mereka, yang ada pada mereka. Otaknya lah, atau mungkin kepinterannya lah, mereka tertipu, terpedaya, mengandalkan kepada apa? Agama ini kalau enggak dipikir misalnya dengan rasio kita, ya kita kayak robot saja, suruh gini, suruh ngalor-ngalor, ngidul-ngidul kan. Ya tidak. Justru dengan kemampuan-kemampuan kita tadi dipakai untuk belajar memahami apa? Memahami nas. Qala wa illa al-mas'alatu musallamatun badihiyatun 'inda salaf. Jika tidak, semuanya masalah itu diterima. Dan masalah yang kalau salaf, para ulama salaf, pertama kali ketika ditanya sesuatu langsung mereka melarikan kepada dalil, ya itu termasuk da'bu salaf. Ulama dulu kalau mereka memahami sesuatu, mendapatkan tentang sesuatu, langsung yang pertama kali pikiran mereka larikan kepada dalil. Dalilnya apa? Ya, Quran, hadis, kan begitu. Masalah yang dikatakan musallamah wa badihiyah. Jadi tidak perlu orang dengan mengandalkan pikirannya, kemampuan apa, kecerdasannya. Sesuatu yang diterima. Qala wa narju alla yakuna sa'ilu muta'athiran bi afkari haula. Dan aku berharap penanya tidak terpengaruh. Aku berharap si penanya ini tidak terpengaruh dengan pemikiran mereka. Makanya hati-hati. Misalnya kadang-kadang kita berteman, ya. Kadang-kadang kita punya relasi, ya. Ya boleh-boleh saja bermuamalah itu dengan siapapun, ya. Misalnya jual beli apa dengan orang kafir pun boleh. Tapi kalau sampai kemudian mempengaruhi agama kita, mempengaruhi akhlak kita, mempengaruhi pemahaman kita dan seterusnya, ya kita barakallahu'alaikum harus berhati-hati. Taib, seperti tadi yang kita sampaikan, jangan sampai kita sempit dalam memahami usaha, upaya seorang dalam perkara duniawi. Khawatir dengan cara kita berpemahaman sempit, ternyata karena emosi kita, kita masih terbawa dengan emosi bahwa harus begitu. Padahal mungkin banyak jalan yang lain yang lebih selamat. Demikian wallahualam yang bisa kita bacakan. Dan insyaallah kita beralih kepada bab baru, yaitu al-iman biru'yatillah, mengimani tentang perkara melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang bi'idnillahi azza wa jal. Kita cukupkan ada penuturan perkataan yang kurang berkenan, yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan. Ada kekeliruan semata-mata dari keterbatasan pribadi saya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Akhru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.